Salam hormat kami pada Dewan Juri dan BMI Naifas Kencong ini. Ayo kita semua bersolawatan bersama, bersama kami grup Hadronul أسألك